darah yang kau kandung bukan darahku. Aku ingat nyatakanlah sebelum tangan Tuhan menghukum dirimu, adakah orang lain selain kau? Permainkan cintaku hanya untuk kenikmatan semata. Katakanlah madu cinta, tapi kau beri segelas madu yang beracun. Hancurnya diriku, jelas kau yang berdosa, tapi kau anggap dirimu paling suci. Kau kandung bukan darahku. Aku bilang nyatakanlah sebelum tangan Tuhan menghukum dirimu, adakah tapi kau beri segelas madu.